Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fiikum yuhibbu rabbuna yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Baik, para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Pada kesempatan malam hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap malam Rabu, di mana kita mengkaji hal-hal penting dalam agama ini dengan mempelajari dua pembahasan, yaitu Masail Jahiliyah dan pembahasan Bulughul Maram. Pada pembahasan pertama ini, kita akan terlebih dahulu melanjutkan ya pembahasan Masail Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, yang dimana ini adalah perkara-perkara tercela, sifat-sifat tercela yang dianut oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Dan kita selaku umat Islam diperintahkan untuk menjauhi sifat-sifat semacam ini. Baik, kita sekarang ya, setelah kita lihat yang terakhir kemarin Masail yang ke-24, sekarang kita lanjutkan Masail yang ke-25, Al-Mas'alatul Khamisatul wa 'Ishrun, yaitu Masail nomor ke-25, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu mengatakan, al-istidlalu ala qawli syai'i batilun bisababi du'afa ilaihi, yaitu berdalil bahwasanya sesuatu ya kebatilan itu biasa didahului oleh orang-orang miskin yang melakukannya terlebih dahulu, oleh orang-orang lemah, oleh orang-orang yang tidak punya harta yang melakukannya terlebih dahulu. Maksud dari pembahasan ini adalah, jadi setiap kejelekan itu pasti yang melakukannya terlebih dahulu itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya harta. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad, dalil yang menyebutkan hal ini ya, di mana ini adalah sifat jahiliyah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law kana khairam ma sabaquna ilaihi." Yaitu orang-orang musyrik itu mengatakan, seandainya amalan tersebut baik, ma sabaquna ilaihi, maka tentu saja kami akan lebih mendahulukannya, akan kami itu akan melakukannya lebih dahulu daripada orang yang lainnya. Yaitu maksudnya di sini adalah daripada sahabat-sahabat yang miskin, yaitu daripada pengikut Nabi Muhammad yang miskin. Nah, inilah yang dikatakan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Mereka katakan bahwa seandainya amal itu baik, tentu kami yang lebih dahulu melakukannya daripada yang lainnya. Dan ini jadi alasan sebenarnya mereka tidak mau menerima kebenaran. Mereka tidak mau menerima Islam. Mereka tidak mau menerima ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan demikian. Hmm. Jadi intinya orang-orang musyrik itu ingin mengatakan bahwasanya nahnu ahlu ma'rifah, kami ini orang-orang cerdas, wa ahlu kibrah, ya kami ini orang-orang pintar, wa ahlu tafkir, kami ini juga orang-orang yang dikenal cendekiawan. Na'riful umur, kami tahu segala macam perkara. Walamma ra'ain anna hadzal ladzi ja'a bi Muhammad laisa haqqan. Namun kalau ini ajaran ini dibawa oleh Muhammad, maka ajaran itu tidaklah benar. Taraknahu, maka kami itu meninggalkan ajaran tersebut. Lalu mereka katakan di sini maksud dari perkataan tadi, walau kana haqqan aw walau kana khairan la sabaquna ilaihi. Seandainya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya itu adalah ajaran yang baik, maka pasti kami akan mendahului mereka dalam melakukannya. Maka di sini intinya orang-orang musyrik meninggalkan dalil dan mereka nyatakan itu bukanlah kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Intinya di sini prinsip seorang muslim bukanlah melihat kebenaran itu kalau kebenaran yang ada orang-orang kaya yang anut, atau orang-orang banyak yang anut, atau orang-orang yang punya harta, bangsawan, orang berdarah biru yang memegang ajaran tersebut baru dikatakan benar. Kalau orang-orang miskin yang mengamalkan ajaran tersebut, ini dikatakan sesat, ini dikatakan batil, dan seterusnya. Ini sifat-sifat jahiliyah. Suatu perkataan yang perlu diingat di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan perkataan para ulama kalau di kitab penjelasan itu ada di bagian terakhir. Di sini Syekh mengatakan walihada yaqul ulama. Para ulama intinya mengatakan al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu rijal bilhaq. Yang namanya kebenaran itu tidak dipandang dari orang yang anut ajaran tersebut. Namun apa? Innama yu'rafu rijal bilhaq. Ya. Yang nanti jadi penilaian itu benar. Ya, yang jadi penilaian seseorang itu dinilai dari kebenaran yang dia pegang. Jadi bukan dilihat dari orang yang memegang ajaran tersebut. Ya, bukan dilihat dari orangnya. Siapa yang mengamalkan amalan ini, siapa yang mengamalkan ajaran ini, bukan dilihat daripada orangnya. Kebenaran itu bukan dilihat dari orang. Sekali lagi, kebenaran itu bukan dilihat dari orangnya. Namun apa? Orang ini yang dinilai dengan kebenaran. Dia sudah sesuai, sudah benar atau tidak, ya, maka dilihat dia berpegang teguh, dia memegang hadis, dia memegang Al-Quran, dia memegang dalil atau tidak. Jadi al-haqqu la yu'rafu birrijal, innama yu'rafu rijal bilhaq. Kebenaran itu tidak dilihat dari orang yang memegangnya, namun ya orang inilah yang ditentukan benar atau tidak, dilihat dari ajaran yang dia pegang. Kalau ajaran yang dia pegang itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan dalil, baru dia dikatakan berada di atas kebenaran. Maka sekali lagi, jangan dilihat dari kaya atau miskinnya, jangan dilihat dari penampilan mewah atau tidaknya, namun dilihat apakah orang tersebut berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan hadis, baru dinyatakan orang tersebut adalah orang yang benar. Nah, kemudian kita lihat masail yang ke-26. Di antara sifat jahiliyah lagi adalah tahrifu adillatil kitab ba'da ma'rifatiha litawafuki ahwa'ihim. Yaitu orang-orang jahiliyah, yaitu yang dimaksudkan sini adalah ahli kitab, itu mereka mena'rif. Yang dimaksudkan menarik maksudnya mengubah dalil Al-Quran. Setelah mereka mengenalnya, ini dirubah maknanya disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Ya, jadi maksud dari Al-Qur'an, maksud dari hadis, ya, juga nanti dipahami seperti itu. Jadi lihat di sini, ini juga yang terjadi pada orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Mereka itu sengaja merubah, mengutak-atik, mengubah apa isi dari Injil, apa isi dari Taurat, kemudian mereka sesuaikan dengan hawa nafsu mereka sendiri. Ya. Jadi kalau umat ini ada yang seperti itu, berarti mengikuti sifat jahiliyah dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi sifat mereka yang dimaksudkan dengan menyelewengkan di sini adalah bisa jadi menambah ajaran yang ada dalam kitab mereka, bisa jadi mengurangi ajaran yang ada, ditambah, tambah sulit, atau ajaran tersebut dikurangi, ditutup tutupi. Misalnya ada hukum rajam itu dihapus dulu. Ya, ada seorang Yahudi yang pernah sengaja menutup isi dari kitab Taurat. Dia katakan bahwasanya di dalam kitabnya tidak ada hukum rajam. Hukum rajam ini dikenakan bagi siapa? Bagi pezina yang sudah menikah. Ya, pezina yang sudah menikah. Kalau belum menikah dikenai hukum apa? Cambuk sebanyak 100 kali. Ya. Kemudian kalau dia sudah menikah dikenakan hukuman rajam, dilempar batu sampai mati. Ada lagi hukuman yang berkaitan dengan orang yang menuduh zina. Dia melakukan qadzaf atau menuduh orang lain itu berzina, dikenakan hukum cambuk sebanyak 80 kali. Jika dia menuduh orang berzina, tidak bawa bukti, tidak bawa saksi, maka dia harus mendatangkan, ya, dia harus mendatangkan bukti. Tapi kalau tidak, dia dihukum cambuk sebanyak 80 kali. Ya, ini segala macam hukum yang berkaitan tentang masalah zina. Nah, orang Yahudi dahulu sengaja menutup dalam kitab mereka hukum tentang rajam tadi. Dikatakan di dalam Taurat tidak terdapat hukum rajam. Maka ketika itu Nabi Islam menghentikan, coba kamu buka tanganmu tadi, kamu tutupi kitab tersebut. Maka ternyata dilihat jelas, ternyata ada dalam kitab tersebut tentang hukuman rajam. Sengaja mengurangi isi kitab mereka. Kemudian termasuk juga di sini menyelewengkan itu berarti tafsir bighairil ma'na sahih, yaitu menafsirkan kitabnya tidak dengan makna yang benar. Contohnya saja, kalau yang kita lihat saat ini menafsirkan seenaknya saja, itu kalau menafsirkan sesuatu pakai logika, main-main logika ketika itu. Contohnya saja, sebagian orang menafsirkan ayat Al-Qur'an tidak melihat pada ayat yang lainnya atau tidak melihat pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat itu mengatakan bahwasanya kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu nanti yang akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan nanti akan tetap wajah Rabb-mu yang punya sifat-sifat kemuliaan. Di sini dikatakan Allah yang kekal, ya, sedangkan segala sesuatu yang lain itu akan binasa. Maka sebagian orang ada yang membuat buku, kemudian menyimpulkan surga itu tidak kekal. Kenapa tidak kekal? Surga itu makhluk. Kalau makhluk itu tidak kekal, ya, maka surga juga tidak kekal. Namun ini pemahaman sesat. Kenapa? Ya, dijelaskan dalam berbagai ayat, dijelaskan dalam berbagai hadis bahwasanya surga itu akan kekal. Di antara buktinya kalau hadis-hadis itu nanti akan menyebutkan bahwasanya yang nanti namanya al-maut, kematian itu akan disembelih. Al-maut itu akan disembelih. Ketika semua penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, al-maut itu akan disembelih. Kalau al-maut itu disembelih, berarti tidak lagi ada kematian setelah itu. Ya, semua yang sudah masuk surga akan kekal dalamnya, semua yang sudah masuk neraka akan kekal di dalamnya. Ini kesimpulannya, berarti penduduk neraka itu akan kekal abadi, penduduk surga juga akan kekal abadi di dalamnya. Dan kalau ini kekal abadi, berarti surga dan nerakanya juga kekal abadi. Maka tadi ya, sebagian pakai dalil-dalil logika lagi untuk mengatakan bahwasanya surga dan neraka punya masa tertentu. Surga dan neraka tidak kekal abadi. Ya. Dan ini sudah dibukukan. Dan yang menulisnya juga orang cerdas. Ya, bermain logika dan utak-atik ayat Al-Qur'an seenak perutnya. Dan yang menulis ini biasa berpaham tasawuf. Ya, menulis ini biasa berpaham tasawuf. Ya, saya wanti-wanti di sini, pokoknya hati-hati dengan buku yang ini biasa juga jadi bestseller. Ya, yaitu buku yang dikarang oleh Agus Mustafa. Ya, lulusan UGM, jurusan nuklir. Makanya dia bisa utak-atik, ya, seenaknya dewe. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menghitung-hitung dengan logika. Itu hati-hati, buku itu jangan dipelihara di rumah. Bahaya. Dia punya buku juga ada yang judulnya aneh. Salat tahajud di siang hari. Ya, salat tahajud di siang hari. Sepertinya judulnya seperti itu. Pokoknya dia bahas tentang salat tahajud. Ya. Ya itu tadi, kalau orang belajar tasawuf memang tidak pernah waras. Jadi wajar seperti itu. Jadi judulnya selalu aneh. Jadi ini juga menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan makna yang tidak semestinya. Jadi tidak berpatokan pada ayat yang lain, tidak berpatokan pada hadis, dia memahami secara tekstual suatu ayat. Nah, itulah yang dia simpulkan. Sebagian lagi misalnya menafsirkan ayat Al-Qur'an tanpa merujuk pada hadis. Pokoknya apa yang disebut dalam Al-Qur'an, hewan yang diharamkan atau makanan yang diharamkan itu ada empat. Selain empat ini, maka jadi hukumnya halal. Maka anjing itu tidak ada disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, gugup itu enggak ada disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka anjing seperti itu, ya, karena di dalam Al-Qur'an sudah dikatakan dengan kata innama hasar, itu dengan kata pembatasan. Maka ya, selain yang tidak disebutkan di situ, berarti tidak termasuk yang diharamkan. Maka sebagian ya itu jadi menghalalkan anjing. Alasannya karena seperti itu. Ini juga pemahaman atau penafsiran yang keliru. Nah, kemudian ada juga yang menafsirkan pokoknya seenaknya saja, kadang cuma berpatokan pada buku terjemahan, buku Al-Qur'an terjemahan. Jadi gurunya, ustadznya itu baca depan, coba maca artinya ini. Ya, dibacakan artinya, ditafsirkan dari terjemahan tadi, tidak melihat pada tafsir At-Tabari, tidak melihat pada tafsir Ibnu Katsir, tidak melihat pada tafsir jalan lain, tidak melihat dari tafsir-tafsir ulama yang terkemuka. Namun bermodalkan apa? Terjemahan, itulah ditafsirkan Al-Qur'an seenaknya seperti itu, sesuai hawa nafsunya. Makanya sebagian orang segera-gera menafsirkan seperti itu, ada yang sampai mengingkari adanya jin. Ya, mengingkari adanya jin. Kalau jin sudah tidak ada, berarti kesurupan sudah tidak ada. Kesurupan itu dianggap sebagai penyakit jiwa, ya, dianggap sebagai penyakit jiwa. Nah, hati-hati juga sebagian ajaran yang cuma bermodalkan ya dari Al-Qur'an terjemahan. Ngapain para ulama buat kitab-kitab tafsir? Ngapain para ulama rinci satu persatu riwayat untuk menerangkan ayat-ayat Al-Qur'an? Ini semua ada tujuannya, biar dalam penafsiran juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi pahami Al-Qur'an bagaimanakah Allah memahaminya. Pahamilah Al-Qur'an bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memahaminya. Tidak seenak hawa nafsunya kita saja menafsirkan isi Al-Qur'an seperti itu. Kalau seperti itu masih dialami, maka ini menjadi ya dia mengikuti jejak umat sebelum Islam, yaitu jejak orang-orang jadi liar. Di antara misalnya bentuknya menakwil atau memalingkan makna ayat yang mengatakan misalnya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dulu waktu saya kecil, saya baca di buku buku agama, ada khilaf tentang permasalahan bunga bank. Bunga bank itu termasuk haram atau tidak? Ya, ya, mengemukakan khilaf di sini, ya. Jadi seluruh ulama di dunia itu mengatakan itu bunga bank itu termasuk riba. Cuma satu ulama Indonesia saja yang katakan tidak termasuk riba. Ya. Cuma satu ulama Indonesia saja yang tidak mengatakan itu termasuk riba. Dan sudah kenal lah itu ulama yang biasanya pernyataannya soal nyeleneh-nyeleneh. Nah, itu sudah yang mengatakan tidak termasuk riba. Jadi dia takwil, dia pahami sendiri. Ya, dia pahami sendiri, ya, atau dia maknakan pokoknya kalau utang piutang tidak ada, kalau ada penambahan seperti itu ya itu wajar sama dengan jual beli, sehingga dia pahami bunga bank itu tidak kena riba. Ini pemahaman yang keliru. Intinya tadi kita kembali kepada kaidah yang seringkali kita sebutkan, kalau ordernya manfaat power riba, setiap utang piutang yang terdapat keuntungan di dalamnya itu adalah riba. Kita nitip uang di bank itu artinya pinjami. Ya kan? Kita pinjamkan uang pada bank. Bank itu kembangkan. Kembangkan, nanti kalau dapat untung maka bagi riba. Ya, maka bagi-bagi apa? Bagi-bagi riba. Ribanya jadi diistilahkan dengan istilah yang cantik, ya. Yang orang itu istilahnya itu apa? Bunga. Istilahnya mungkin lagi di koperasi bagi hasil riba yang ada, ya, bagi hasil riba yang ada. Intinya kalau ini sengaja ditakwil, riba itu tidak haram, ya, riba itu tidak haram. Mentakwil ayat-ayat seperti itu, memalingkan makna ayat-ayat semacam itu, ya, berarti dia juga sama kelakuannya seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu. Ya, intinya kalau sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an, dinyatakan oleh Nabi SAW ini halal, ini haram, maka kita ikuti. Wa ma atakum rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang datang dari Rasulmu maka ambillah, dan apa yang Rasulmu larang itu tinggalkanlah, jauhilah. Ya, semacam juga ayat yang mengatakan ini dalam masalah akidah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sifatnya yang mulia Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah menetap tinggi di atas arsy. Ada yang mengatakan istawa itu ditambahkan satu huruf, istaula. Maknanya berkuasa. Kalau berkuasa berarti Allah tidak dikatakan tinggi lagi di atas arsy. Pokoknya cuma ya layaknya seorang raja yang berkuasa, punya kekuasaan. Menambah satu huruf dengan dari istawa menjadi istaula. Nah, itu juga yang jadi kelakuan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau mereka itu merubah dari kata hittah, mereka tambah nun menjadi hintotun. Nah, ini orang Islam, ya, ngaku Islam tadi, dia merubah-rubah makna suatu ayat istawa, dia rubah dengan makna istaula. Istawa artinya menetap tinggi, diganti jadi istaula artinya apa? Artinya berkuasa. Kalau artinya berkuasa berarti sudah, Allah tidak dikatakan lagi di atas arsy. Jadi ada perubahan dalamnya, bisa jadi menambah, bisa jadi mengurangi, bisa juga diselewengkan maknanya ke makna yang lainnya. Kalau masih punya sifat-sifat semacam itu, berarti inilah sifat-sifat jahiliyah yang masih diwarisi. Kemudian yang terakhir tentang masail jahiliyah ini adalah masail ke-27, ta'liful kutub al-batilah wa nisbatuha illallah. Yaitu orang-orang jahiliyah punya sifat, mereka biasa menulis buku-buku dan mereka nyatakan atau mereka sandarkan buku ini pada Allah. Atau kalau orang-orang saat ini katakan bahwasanya ya, buku-buku ini ditulis, ini adalah buku-buku yang ilmiah bersumber dari Al-Quran dan Hadis, padahal buku-buku sesat yang ditulis. Itulah sifat orang jahiliyah, selalu menulis buku-buku batil nisbat wa ilallah, mereka sandarkan pada Allah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-79, fa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Allah ancam, celakalah. Dan ingat kalau dikatakan wail, itu adalah suatu lembah di neraka. Atau para ulama biasa mengartikan dengan celakalah. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab, menulis buku, menulis kitab dengan tangan mereka. Berarti ini bukan dari wahyu, namun ini berisi apa? Kebatilan, kebatilan, kesesatan, kesesatan. Lalu mereka mengatakan bahwasannya buku tersebut dari sisi Allah. Inilah yang dilakukan misalnya oleh orang Yahudi. Orang Yahudi punya sifat seperti itu, mereka menulis buku-buku, menulis kitab-kitab, lalu mereka tambahkan di dalamnya kebatilan-kebatilan, kemungkaran-kemungkaran, lalu mereka katakan hadza min indillah. Buku ini dari Allah. Atau orang-orang Nasrani juga demikian. Mereka menulis atau membuat kesepakatan bahwasanya Nabi Isa sudah jadi Tuhan. Ya, Nabi Isa itu sudah jadi Tuhan. Itu hasil konsensus mereka, hasil rapat mereka sebenarnya, bukan dari Alkitab yang asli. Bukan dari Injil yang asli. Pengangkatan sebagai Tuhan itu baru ada setelah beberapa waktu, bukan di masa Nabi Isa alaihissalam. Setelah beberapa waktu mereka mengadakan rapat. Jadi ya kayak kita ya rembukan, kita angkat enggak Nabi Isa jadi Tuhan. Mereka sepakat, iya kita angkat Nabi Isa jadi Tuhan. Nah itu baru ketika itu muncullah pemahaman Trinitas. Nah itu baru mereka nanti bukukan dan mengatakan ini apa? Ini adalah kitab dari Allah. Ini juga suatu kesesatan. Intinya di sini bukan hanya kita melihat pada orang Yahudi dan Nasrani. Pokoknya siapa saja yang ingin menulis buku, yang ingin menulis ya pelajaran-pelajaran Islam, maka hendaklah dia punya sumber yang benar, dia bertakwa pada Allah dan dia punya sumber pegangan yang benar. Harus apa yang dia tulis itu bersesuaian dengan Al-Quran dan bersesuaian dengan Hadis. Namun ya, yang kita lihat pada saat ini banyak yang menulis sesuatu, mereka itu katakan bahwasanya ini bersumber dari Al-Quran dan Hadis, padahal yang dibawa itu adalah ajaran-ajaran sesat. Contoh saja seorang kiai itu pernah ada yang menulis suatu pembahasan ya, dia mengatakan bahwasanya sholat di atas sajadah itu bid'ah. Ya, sholat di atas sajadah itu bid'ah. Maka kiai ini kalau didatangi di masjid dia, masjidnya cuma tanah saja dan sholatnya pakai sendal. Ya, sholatnya pakai sendal. Karena dalam hadis katakan siapa yang tidak menggunakan sendal, ya, artinya tidak terbiasa dengan memakai sendal, memakai khuf seperti itu, ya, tasabbu, dia menyerupai ibadahnya orang Yahudi. Ya, jadi dia, ya, membuat masjidnya tadi tanpa keramik. Yang masuk sholat di situ pakai sendal. Tidak ada sajadah. Sholat langsung di atas tanah. Ya, sholatnya langsung di atas tanah. Dan itu dikatakan inilah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dia juga punya pendapat yang nyeleneh, ya, menyatakan bahwasanya ayam itu haram, termasuk juga telurnya. Kaidahnya bagaimana? Setiap hewan yang bercakar, ayam punya cakar nggak? Hah? Ayam punya cakar? Punya. Setiap hewan yang bercakar itu haram. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, Nabi Sallam itu melarang dari aqtayr, dari burung zimikhlabin yang memiliki cakar. Maka setiap yang punya cakar itu haram. Jadi ayam itu haram, gak boleh dimakan. Menurut dia seperti itu. Namun ini juga pemahaman yang keliru. Karena apa? Yang dimaksudkan dengan cakar yang diharamkan tadi, cakar ini digunakan untuk menerkam mangsa, seperti pada burung elang, ya, seperti pada burung gagak, burung-burung besar yang buas-buas itu, dia ketika menerkam mangsanya itu dengan menggunakan cakar. Nah, itu baru dikatakan haram. Namun kalau ayam itu halal bin halal, ya, tetap dalam keadaan halalnya, tidak ada masalah. Bahkan dalam hadis yang ada juga menyebutkan, ya, di zaman Nabi SAW juga menyantap ayam seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kita kaji dari masa jahiliyah. Mudah-mudahan bermanfaat.